seneng tamu niku tok mau sampean pun mbak angel nirune. Wong kok seneng tamu. Wong ngrepoti lho. Wong Gus Mbak mau mboten pulang ditamoni kok. Terus sampean takoki ya wonten tiange terus urip. Kula dilapori santri kula mboten sepak. Lajeng sowan teng kraton mboten nangsal. Lho, kenapa gak oleh? Nggih pokoke mboten pulun. Muat ngajak kok jeneng galake ngene ta. Lagi Kiai Maimun mboten nolak tamu. Kula dia kula kadang-kadang ya Allah, wong-wong ku mbok duwe sakis sithik mek Kiai Maimun. Lah wong nemoni tamu jam-jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه أما بعد حضرات الأفاضل سادة المشايخ والحبائب الأعزاء وفي المقدمة صاحب الفضيلة الرئيس العام لجمعية نهضة العلماء كي هاجي مفتاح الأحيار تيما إزو para sepuh bini sepuh para tokoh masyarakat khususnya yang terhormat dan saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Zainul Tauhid dan segenap pejabat yang hadir baik TNI, Polri maupun sipil termasuk Pak Bupati Rembang teristimewa Ibu Nyai Maimun lan sedaya putra wayah ingkang kawula mulyakaken para hadir para mutaharrijin wa mutaharrijat pondok pesantren Al-Anwar, santri-santri Al-Anwar maupun santri-santri yang di luar Al-Anwar, hadirin hadirat rahimakumullah. Pareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sareng-sareng panjenengan mengerti 100 harinya wafatipun Mbah Kiai Maimun rahimahullah. Mugi kita sedaya ingkang hadir dalu punika ingkang ngetingalaken mahabbah lan tresnanipun dhateng Kiai Maimun saha keluarga. Mugi-mugi mangke kita sedaya dipun giring teng mahsyar kalian panjenenganipun dan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya, kula niku nek pangke iki enake cara Jawa apa nek niru Gus Bahak niku cara Indonesia. Soale nek cara Indonesia iku iso viral ngono. Cara Jawa wong Jawa tok sing paham. Jadi saya itu kalau melihat Kiai Maimun itu saya timbul pertanyaan. Lah nek nyawang Kiai Maimun nae koyo ngene. Dahipo umpamane nyawang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyawang Kanjeng Nabi kadowan sing cedhak mohon Maimun diarani sempurna wong manusa tapi menurut saya itu paripurna beliau itu bukan hanya ngalim nek ngalim kadu cah mawon wong alime ra karuan tapi mboten ngalim kula niku nyawang Kiai Maimun niku pun mboten usah ngomong blas. Kula sengaja niat kalih keluarga kula niku nggih ajeng matur-matur lah ana curhat bareng ngoten niku ngono mung P3 sing gak karupan ngoten niku ajeng kula wadulna ngoten karo kula niku tekan mriki blas ora muni. Nyawang Kiai Maimun ilang kabeh sumpek-sumpek niki. Lah iki lagi nyawang Kiai Maimun ngene. Kanjeng Nabi kaya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi niku kaduhan nek sanjang banjang bayangno kaduhan lah kaduhan. Wis 15 abad. Sampeyan bayangake kan. Kiai Maimun mawon. Dai nggih kathah. Dai nggih kathah. Tapi yang wajah dan profilnya sendiri dakwah. Boleh. Kiai Maimun itu badinya sendiri dakwah. Dalam bahasa Indonesia namanya menarik. Dia melihat wajahnya menarik. Yujadzibuna. Ngatek ngejaki Kiai Genom. Kiai Genom sing kene ning kulo. Iki rugi nek awake durung. Ayo. Njaluk tulung putrane Gus Gofur ngaji. Yang Kiai Maimun ngaji kadis musafsar. Kalau dingetikake Kiai Taiful Loman niku mboten mok soal materi. Kiai Maimun ngilmu iki lumane ra karuan. Begitu matur njaluk ngaji langsung. Ayo jam semene kaos tenan iki. Tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Mbah Maimun. Ayem kula mbok. Cek ngene lah. Ora ayem pokoke. Ayo yuk salul mar'u ma'aman ahab. Wah, cek sampean bantah. Dalile sokeh apa ora? Takokno Gus Bah. Niku sing bagian dalil niku. Kula wis suwe ra tau dalil. Ampean dadi napa mawon iso dadi santrine Kiai Maimun. Niru apa ya? Kiai Maimun niku dadi Dan Ramil montak nate. Dadi kepala TPI, PN niku tempat pelelangan ikan. Nate. Dadi tentara tahu, dadi apa-apa tahu, dadi nomor-nomor. Dadi politisi karirnya sampai pusat. Karirnya sampai pusat. Apa niki lah. Tampil iki paling tingkat 2. Yasin tingkat 1. Wow, Pak Tauhid ini salah satu murid politiknya Pak Tau napa Kiai Maimun iki. Mengajarkan sampai nek dadi politisi sampai iso melu carane Pak Maimun. Takok sapa? Takok Kiai Ubab. Takok Kiai Kamil Ika. Saat ini kata politisi-politisi yang tidak beretika. Kiai Maimun menjadi anggota MPR Republik Indonesia yang pada waktu itu merupakan lembaga tertinggi negara. Santrinya tidak hilang. Tetap orang menghormati beliau. Tidak hanya sebagai politisi, tapi sebagai kiai. Kenapa malah? Dari pedagang, agak niru. Kiai Maimun. Kalau bolak-balik begini, pundi-pundi, kalau ngomong soal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, ini ku sampai viral. Ora kalah kalau kali Gus Bahar. Ini ku viral. Dan itu kebetulan sekali. Ini ku sing memper itu Kiai Maimun. Jadi saya kira abad ini Kiai Maimun jadid itu ya Kiai Maimun. Menurut kula. Menurut sampean terserah. Negara demokrasi berbeda pendapat tidak apa-apa. Untuk bang ini mujadid, minimal mujadid NU gini. Kiai Maimun itu manusia sekali, yang manusiawi sekali, yang memuliakan manusia tanpa melihat pakaian, tanpa melihat atributnya. Apakah dia seorang kiai, seorang santri, seorang pejabat tinggi, seorang rakyat jelata, orang yang imannya kuat, seorang habib, apalagi, gini? Balamah kayak pulau mohon sing mambu liberal ini ditompok ya. Dengan tangan terbuka malah kulau ini dipromosikan terpundi-pundi ini janji kulau honten yang mbaknya jatuh niki honten Pak Lek pulau ini Mustafa pasti ngerti pamer-pamer nopong jadi kulau malah terkenal ini gara-gara beliau ya sampai ketipu ya lah pokoknya mempromosikan Kiai Maimun kasil tenang. Mau ngundang Kiai Maimun bener sakit ngundang kula. Barokah ini dipromosikan Kiai Maimun. Kula niku ndelok tamune Kiai Maimun. Sampeyan tingali ya sing menangi Kiai Maimun. Tamune niku. Ora mok P3 tok. Wonten Kiai niku sing tamune mek P3 tok. Tamune PKB tok. Niku wonten niku. kiai NU tok Golkar ya. Mertamu PDI ya mertamu, ora PDI ya mertamu. Wala wala ya mertamu. Loh nggih, wong kula niku gadah kanca Cina sing kek mah wangkang kuwe. Suwenenge ra kaluwen mergo sowan kiai meh diterima dengan tangan terbuka. Orang mau ono tok meh pamitan ra oleh. Rumah sana khusus kiai mbake. Padahal kiai Maimun di kota ini kuan kita tamu dindek sampai sah pun pamitan angel gak karuan dengan kiai Maimun. Kok ngono seneng tamu ni kuda mau sampai pun mbak angel niru nih. Kok kok seneng tamu? Kau ngerepoti loh nih. Kau ngus mbak mau bantuin pulang si tamu nih. Tapi tak kau ini yang nonton tiangnya tu saya urim. Kau dilapori santri kulo, betul sepak. Lajeng sowan teng kraton mboten angsal. Lho, kenapa gak oleh? Nggih pokoke mboten purun. Muateng aja. Wah, jeneng galake ngene ta. Lah Kiai Maimun mboten nolak tamu. Kula niku kula kadang-kadang ya Allah, wong-wong ku mbok duwe sakis sithik mek Kiai Maimun. Lah wong nemoni tamu jam-jam. Lah nek pejabat-pejabat, sampeyan takokake Bupati ini kalau gampang-gampangan cendak, wah menerima tamu onten tanggali onten jam ya kan, jam sekian sampai jam sekian. Kiai Maimun teng bebas merdeka ya. Sopo wae. Lho ta. Wong kok ono sing seneng tamu iki kok ya aneh. Jaman sakniki lho. Mertamu ya akeh. Dan iki kula niku dikangkon mau idzah niku ajeng mau idzah sinten kira-kira. Dengan sedaya potongan kok kiai kabeh. Saiki sampai ini paling cilik nih, buyut kula ini masyaallah pidatone masyaallah ngkuli mubalik-mubalik Jakarta nih. Ini iki sing kula ajeng ngaturaken kali sing rumangsa ngak santri ini Mbah Maimun. Ngora rumangsa ya wis aja ngrungokno. Aku mau ngandani sing rumangsa dadi santri ini Kiai Maimun. Mbah ning Al Anwar kene mbah di luar pokoknya sing apa sing do ngaku niku kata termasuk Pak Zaini Tohid niku wae ngaku-ngaku ta. Nek kuwi mboten ngaku-ngaku malah ngaji to. Niki buktine Gus Gofur niki. Jadi kita harus melestarikan ajaran sing ngalim yang nganggu ilmu nih, sing dai arane dakwah, kita yang niru carane dadi menungso, sing lo mboten yakin beberapa tahun, lo bayang lo, apa isih ana stok, apa isih ana stoke, pribadi sing koyok Mbah ngalimnya tidak tarap nasional, imaya boleh dikenal, malah orang ulama-ulama luar itu datang ke sini barokah karo Kiai Maimun. Tidak itu saja, tapi perilakunya. Bagaimana ada orang ngalimnya sebegitu mau menerima orang segembel saya. Sampeyan bayangane iku mumpun angel. Kok iya gelem ya Kiai Maimun mampu Mustofa dapure ngono. Ini Kiai Maimun bukan hanya alim alama, tapi Kiai alim ngamalake ilmu. Ngamalake ngilmu sampai tinggali dakwah ini sesuai kali ngilmu ini dakwah najan buatan keluaran fakultas dakwah mereka fakultas Mbah Maimun langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dakwah cara Kanjeng Nabi piye dan tingkat seperti Kiai Maimun itu sak niki nek kula sampean nggih boten sih pinten taun malih mencapai tingkat kita sering mendengar ada ukhuwah patoniyah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Basariyah. Awake dhewe ini kan pundi tingkate? Nun. Tiara ya. Ukhuwah Nahdiyah wae ora iso. Apa meneh kok ukhuwah Islamiyah? Iku mung pangkat. Nek ukhuwah Nahdiyah wae ora iso. Apa meneh? Nek ukhuwah Islamiyah ora iso, apa meneh ukhuwah Watoniyah? Nek ukhuwah watoniyah ora iso, apa meneh ukhuwah basyariyah. Kiai Maimun pun teng dhuwur dhewe. Mulane ukhuwah Kiai Maimun iku ukhuwah basyariyah. Tidak anggap nek Kiai Maimun tokoh P3, wong P3 tok. Nggih. Liyane mboten wong PKB wong P3 kabeh nganggep tokoh mereka. Mulane ning muktamar sing dipilih Kiai Maimun. Kiai Maimun mboten pur. Piye kok gak kersa iku? Mbok kuwatir dadi wakil presiden kok kuwi. Lha niki kira-kira. Lu gak kersa. Ngakune kalih kula niku nggih mboten enak ki ambang atuh. Rasane halus kan. Kula niku mboten enak lek. Lha mboten napa mbok sing milih jenengan iki barang niku do milih jenengan. Nggih kula di mboten enak. Alhamdulillah. Kiai Maimun tidak hanya sukses membangun santri-santri. Biasane kiai-kiai wong alim-alim niku mengabadikan dirinya dengan tulisan. Ada yang dengan tulisan, ada yang dengan mengkader santri. Kiai Maimun dua-duanya. Mengabadikan ilmu dengan menulis dan menciptakan si generasi. Kiai di mana-mana nih. Jadi keumpama orang nulis sudah lestari. Kok di sana ada dan si wong nyawang Gus Pak itu kan. Ya mesti ini santrinya sapa? Santri kasihan Kiai Maimun mesti ono. Bukan hanya itu, lebih hanya Kiai Maimun. Putrane ini di Kiai aku. Dan biyen teng mriki niku sing kaya ngoten niku nek mboten selepat ke Allah Kiai Maimun. Putrane di Kiai. Dan putrane ini duwe keistimewaan dhewe-dhewe. Ora padha. Ora kabeh kaya Gus Ubab ora. Ora kabeh kaya Gus Gopur, ora kabeh kaya Gus Najib. Ora kabeh kaya Gus Yasin, macam-macam. Mempunyai kemampuan semua dengan tidak meninggalkan pribadinya masing-masing, kualitas asalnya. Mulai kekayaan yang luar biasa. Awake dhewe bareng-bareng muga-muga anak kula lan njenengan ngotok sampean niku. Sayange dongane ora pati mandhe. Sampe sak niki ingat temen iki ngaji kalih Gus Najib, sami karo ngaji karo Kiai Maimun Zubair. Lah mereka teng ngene Gus Gopur, dirami mawon. Gus Kamil niku senajan ketua DPR. Ketua DPR. Wah, njenengan nek ketemu teng Rembang mereka. Wah. Jas-jasan ngoten niku sampe pangkling sampean. Tapi sampe cebak pemimpin tahlil langsung. Ketua DPR. Oh, kabeh sing saged. Gus Gopur intelektual terkenal ini. Ini barangan ini Gus Pal dari Al Anwar ini dua orang ini. Dan ini kathah teng ini. Gopur kali ini. Tapi Al Anwarnya sama khususnya kenapa? Lulusan Kiai, lulusannya Kiai Maimun itu ada semua. Tampak semua. Merasa sampai kandani kula. Kula ngerti iki kosar minimal kok Kiai Maimun bentuk konti dia. Ada suatu ciri yang khas Kiai Maimun itu wong liya terus bakas bangsa pilkada. Kiai Maimun dungane niku pun ndonga kali Gusti Allah nyuwun supaya Indonesia jadi pemimpin dunia. Jangkauannya itu luar. Beliau entah melihat tanda-tanda mbah ngipi wallahu alam. Ini sing ngertos Kiai Taifur niki nek soal. Mbah mimpi mbah beliau ndonga itu mudah-mudahan Indonesia menjadi pemimpin dunia. Lah sak niki-niki pun kita regemeng-regemenge dongane Mbah Maimun kasil niku pun kita. Wong-wong sak niki do ndelok Indonesia kabeh. Indonesia semono gedene. Pulone semono akeh, etnise semono akeh, agamane semono akeh. Kok ya ana yaene gak kepruk-kepruk, paling mok demo tok ngono. Sing dikepruk polisi paling. Do ngaji mriki sedoyo. Tiang-tiang do ngaji bicara. Lah sing kula kadang-kadang niku rada bingung. Ning kene dhewe iki sing meh dadekno kiai, iki meh kepengin dadi santrine wong kono. Iki sing kula bingung. Kula niki pun keng mriko nggih pun kula. Ku sing arep dijiko kono iku apa? Kula bingung. Wong kono ameh ngaji rene kok kene ngeji. niki kula ngomong kula niki nggih jiplak Mbah Maimun ngoten mawon nggih. Sampai ampun kagum kalih kula ngoten. Boten niki kula jiplak ke Maimun. Wong kono kene ngaji ning kene. Ngaji soal bagaimana bisa hidup bersama dengan berbagai-bagai. Saiki eh ana poran. Kula nate pidato bareng Kiai Maimun. Teng kene atamane Al Idris teng kene Kiai Haris Sodakoh Semarang. Bar kula pidato Kiai Maimun pidato. Kula niku wong mustasal NU ya. Dadi sing kula bicarakan ki NU. Kula niku mboten kaya lek mus ngoten niku. Lek mus niku nomor 1 NU. Kula mboten. Kula nomor 1 Garuda Pancasila. Niku apa? Kiai Maimun. Mboten Garuda Pancasila gak ana. Wah niku ana dalil gatuk-gatukno niku kok iso plek-plek ngoten. Iki lha iki kok iso plek? Masyaallah. Ana lare ngene loro ngene lare 17. Nun. Kene sing 45 bareng iso. Masyaallah. Ngantek PBNU ya iso dimaknani. Bhinneka Tunggal NU. NKRI. Undang-undang 45. Kiai Maimun viral niku. Jadi lek nek tauhid niki ngusulno niki kudu dadi pahlawan. Kiai Maimun dadi pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Lu merekatkan orang sekian banyaknya gak gampang. Kiai Maimun datang ke pelosok-pelosok, jauh di pelosok. Kan hanya didatangi, mendatangi. Ana muskilah apa niku mau diakoni dhewe kali Pak Zainul Tauhid, tokoh P3 niki. Keruutan di P3 sing menyelesaikan Mas Maimun kabeh. Itu berdasarkan mboten kula lho. Berdasarkan Pak Tauhid. Sampeyan cek malih kali Pak Arwani bareng niku. Nek sampeyan kurang percaya. Banyak lah, kalau tidak semua ya banyak lah masalah itu ya Kiai Maimun pecah. Jatuh teng pundi-pundi niku. Lho. Niku diaturi kongkon serbanan merah putih. Kerasa dal kula ngene semua aku. Wis mah iku ora apa kok ngono. Isin aku. Kok dikon isin. Kiai Maimun dadi ngakin masyaallah. Tindakan akhir-akhir nang ngaji tegak. Nang gitu. Lagu kebangsaan Indonesia raya berdiri tegak. Kiai Maimun. Dari mana itu? Pengerti nasionalisme. Bahwa kita buatan Bang Sarang tidak ngerti nasionalisme. Ini aku Gus Baha, Gus Wapur ini. Eh memang buatan sami kalah kula. Buatan ngerti nasionalisme itu dari barat isme-isme itu. Tapi pakai logika sederhananya kiai-kiai diso. Kalau tidak tahu di Jakarta ngoten. Saya tidak tahu nasionalisme. Kebanyakan kiai-kiai tahunya mereka Indonesia ini adalah rumahnya. Di situ kita bersujud. Di situ kita menghirup udaranya. Di situ kita akan terus semua di situ. Kalau ada orang kok nyawati omahe dhewe, mesti wong ngarani gendeng. Apalagi kok ngerusak rumahnya sendiri. Karena itu ada fatwa jihad barang niko. Itu mau ngerusak rumah. Kiai-kiai ini bangkit semua nasionalisme. Karena dari awal. Jadi kalau nek belajar saking Kiai Maimun, saya kalau mengatakan bahwa kita ini santri-santri itu, sama santri-santri NU itu adalah orang Islam, adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Ada orang Isyanya yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia, bukan turis kita. Kita memang orang Indonesia. Kalau mau biografi ini Kiai Hasyim Asy'ari, nah itu di Multazam dungo bareng untuk dia nono Asy'ari ono M-Top ngebom teng Indonesia. Sampai selidiki. Dia bukan orang Indonesia. Dia rusak, dia enggak peduli. Karena dia bukan orang Indonesia, bukan rumahnya. Tapi kalau kita rela rumah kita di obrak abrik wong mengatakan untuk ngene iki. Jawentahkan oleh Kiai Maimun sederhana bahasa yang dimaklumi oleh orang awam. Sing Gus Pak, sampe ini wong sing cerdas-cerdas sing bangsa sing iso nampa pengajian beliau. Wong desa wong awam akeh sing gak mudeng. Yakin tok yang baik senajan wong desa niku. Dene kula seneng banget niku mergo ana wong desa jajah kutho niku seneng. Selama ini wong kutho tok sing jajah desa. Padahal norma-norma Islam itu desa. Sampai nek percaya iso sampai jil dengan cermin Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya dan perilaku budayanya orang desa dan orang kota. Sampai delok mangke akan toro. Ketoro banget. Kenapa bisa begitu? Karena umumnya kiai-kiai itu ning desa. Biyen mboten purun kompromi karo londo. Londo ben ning kutha, kene ning desa. Kiai-kiai itu sangat napa namine kali desa niku sangat bangga. Mulane mriki pondok pesantren Sarang. Mereka Buireng. Ana Leboyo. Ana Loso. Ana Krawiak. Jenenge desa kabeh. Guri-guri niki mawon rada engkek rada tetol lipi. Mambaul ulum niki cacatan niki mawon niku tirutra. Nek biyen nggih pondok jenenge kan desane. Dan sampean bisa melihat sekarang budaya di desa dengan di kota. Lihat dengan ukuran ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing cendek-cendekan mawon Kanjeng Nabi ndawuhi supaya iki sing apik karo tamu sing ngurmati tamu wong kutha apa wong desa. Sampai teng desa niku medhayah durung apa-apa, wis disugahi wedang minimal teh pahit. Saanane ditokno kabeh. Wong kula gawe niku kluyuran, kula niku wong kutha. Tapi kluyuran teng desa. Nek mandhae ning desa, masyaallah. Dang kluthuk sing isine gedhe-gedhe tokno kabeh. Pokoke mau kepengin hormat. Wong niku pangkana yuk minu billahi wa wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Tapi wis ora dalil neh, dalil kok Jakarta. Mun membudaya. Penapik karo tangga. Itu sing apik karo tangga. Wong desa wong kutha. Ing desa ana wong mati, ora usah pengumuman. Wong wedok-wedok nggo tenong dene. Moro niku sing kesipran. Wong kutha malah tanggane mati era roh. Ana nggo tenong ngono bid'ah. Angkana yuk minu bila value krim jarahu wong desa apa wong kutha. Sampai nang medaya nang ngene kutha. Durung-durung tak kok IKTP sampean. Teng desa ora melok nenggoni omah iku. Sing bangun omah tanggane ndikne melok munggah. Dal mau dikeki sego pencak ngono tok. Tapi goleki kabeh teng desa kabeh. Sayange niku wong desa nek ning kutha. Ngen ngutak-ngutak ana dhewe. Kecuali satu. Gus Baha. Gus Baha itu orang kota tidak bisa memaksa dia. Hebat ini pemberikut itu. Biasanya do engkek itu kayak memaksa ini kota ini wah top. Terus wong desa dielek-elek. Desit, desit. Wong desa terus isin. Desin saat ini digenti ngon. Rasa desit. Kutit, kutit. Sampai genti ngon. Wong kota itu tidak jenah itu wong kota. Wong desa itu api-api. Kuwi ya ape rukune rukun kesederhanaane yo sederhana. Mboten wong kutha sederhana mboten. Kula iki sampeyan sawang, kula niki kutha cilik mawon, kutha Rembang, kula tengah kutha uripe. Niku nek sampeyan bandingno kalih Bah. Kan sederhana Gus Bah. Wong ketune yo ngono iku wae. Kulo nganjur-nganjurno sederhana niku ndelok Gus Bah terus isin ya Allah aku kalah mbek Gus Bah soal sederhana niku. Niku mergo ki ambek desa kula kutho. Lah karep kula niku sing do ning kutho iku ayo ndesakno kutho. Dalam pengertian apa yang menjadi nilai-nilai baik desa dibawa ke kota. Jangan kita buang yang baik-baik dari desa ini hanya kepencet gemebiare kota. Wah, ngantek soal dakwah publik ini yo niru kutho, masyaallah nek gak dalil belum wis ngerti sokifae bareng masyaallah. Nek gak ngerti sokifae wis kurang payu pokoknya. Ngerti ayat semene surat semene ning pojok kene ngene ngerti halaman pojok semene itu. Ayat pojok ngerti. Tut niru kok. Kalau mengumpu-umpu ada calon desa ini membawa banyak orang banyak yang terajak oleh cara banyak yang lari karena kula wis kadung untuk kekuasaan mikrofon ngeten iki. Jadi kula baleni maneh santri-santrinya Kiai-kiaimun baik yang ada di pondok, masih di pondok Anwar, maupun yang sudah mutakharijin, mutakharijat, maupun yang di luar, hanya ngaku tok. Mari kita teruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh Sang Isane. Dalam kapasitas kita pada waktu itu, kita bisa ben sak niki nek ajeng napa-napa saged ngene, tesih tetep ngene. Sekarang jadi kiai-kiai. Wis ora Gus neh. Kula kalih Gus Wakne sih Gus. Wong-wong gak ngerti, gak wong-wong iki ora boten ngerti anggere muni melek-melek ngono. Malah kula diundang Bapak Gusmu. Ora ngerti jenenge Gus niku. Artine anake kiai sing orang urung pantes disebut kiai. Sing gum pantes diundang kiai, ya diundang Gus. Kaya Gus Mus ngoten. Biyen niku diundang Gus Ubab niku diundang Gus, sakniki Al Mukarrom. Murabbi arwahi. Nggih. Sakniki kiai resmi. Kula kene kan bapak kula Allah yarham Kiai Bisri Mustofa. Niku mboten wonten kaya bapak kula niku lucune niku. Marotuane niku bareng. Marotuane wong alim usaha. Jadi bareng panjenengan sengaja. Mundut putrane Kiai Harun, Kiai Khalil bin Harun. Bapak kula mergo selawase ngaji kalih Kiai Khalil belas ora tau keri sak menit mawon. Dipun tenguk-tenguk ngeten iki sak durunge Kiai Khalil muka. Nanti absen sedinten pun betul nanti. Keri sak menit betul nanti. Kiai janji rabu buntung berikut. Kiai Khalil wafat. Iku bapak kula niku. Kula niku nggih sedih Pak mertua kula. Nek Kiai Khalil betul pecah-pecah. Kula niki lak tetep Gus. Mboten nonton Kiai Bisri. Jadi pemikiran generatif ini kan. Golek hikmah dengan sinten mawon sing pengin golek ilmune Kiai Maimun saged tetep sowan teng kene sarang bab gak ketemu Gus Bab. Gus Gopur, Gus Wafi, wong kuatah. Ono Gus Edro. Mawon kakean gedobos mangke sampeyan. Lali mangke. Sing penting dalu menika gumuga awake dhewe tenan-tenan. Aku balane Kiai Maimun. Nek awake dhewe ndongakno Kiai Zubir kok komplete temen. Potongane koyo ngene ndongakno Kiai Maimun. Buyu malah awake dhewe ndongakno Kiai Maimun supaya ngloberi tengki karo kita awake dhewe nek selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis kebek kok isih diselawati terus ben kutah ngutahi awake dhewe. Dan kirang langkung ibu nyun aku ing pangapunten wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul ulama muslimin khairun hadatul ulama wa nahdiin wa khairu indonesia wa indonesiyin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.